لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita masih dalam pembahasan syarat-syarat kewajiban puasa Ramadan. Telah kita bahas syarat yang pertama adalah al-Islam, maka tidak wajib berpuasa bagi orang kafir. Akan tetapi Allah akan mengazab mereka, Allah akan menghisab mereka disebabkan mereka meninggalkan kewajiban as-shaum tersebut. Tapi jika mereka berpuasa, tidak sah puasa mereka. Apakah orang kafir diadab, dihukum oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan dia meninggalkan salah satu kewajiban dari kewajiban yang Allah syariatkan dalam Islam? Jawabannya na'am. Orang kafir ditujukan kepada mereka seluruh hukum-hukum yang Allah wajibkan kepada umat Islam. Salat lima waktu Allah wajibkan juga kepada orang kafir. Dan jika mereka meninggalkannya, itu semua terhitung dosa. Semua akan dihisab, semua akan diperhitungkan nanti di yaumul akhir. Walaupun dia orang kafir, tetapi jika mereka sholat, tidak sah sampai mereka masuk Islam. Ini semua dalam rangka memperbesar hukuman azab bagi orang kufar. Mengapa mereka tidak mau masuk agama yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sah puasanya orang kafir dan tidak wajib bagi mereka mengqadha hari-hari yang telah lalu. Yang kedua, usia baligh, telah memasuki usia baligh, maka tidak wajib bagi yang belum baligh. Apa itu usia baligh? Ya, orang yang sudah dewasa, anak yang sudah masuk usia baligh, ini wajib untuk berpuasa. Adapun di bawah usia baligh, maka dianjurkan sunnah bagi orang tua untuk menghasung anak-anaknya agar berpuasa di bulan Ramadan walaupun belum baligh, dalam rangka melatih mereka supaya giat dalam beribadah dan terbiasa. Yang ketiga adalah al-aql. Al-aql, berakal. Akal yang normal, memiliki akal yang sehat, maka tidak wajib bagi orang yang rusak akalnya. Orang yang rusak akalnya itu ada dua macam, orang gila dan orang yang pingsan, yang akalnya tidak berfungsi. Orang gila dan orang pingsan. Orang gila termasuk juga orang yang memiliki masalah dalam akal. Tidak 100% akalnya normal, tetapi dia setengah-setengah. Ini juga tidak terkena kewajiban hukum, tidak terkena kewajiban dalam syariat. Disebutkan oleh para ulama bahwa orang gila ini ada tiga macam. Dalam puasa, orang yang gila satu harian penuh di siang hari, full dia gila, tidak sadar. Dimulai dari sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar, sampai terbenamnya matahari, gila. Dan dia tidak sadar di tengah hari, tidak sadar dalam keadaan gila. Maka di sini dia tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Tidak wajib bagi dia untuk mengqadha dan tidak sah puasanya. Dia tidak teranggap sebagai orang yang berpuasa karena dia gila, akalnya hilang, tidak terkena beban untuk melakukan kewajiban tersebut. Jadi jika orang itu gila, hilang akalnya seharian dari subuh sampai maghrib, maka ini tidak wajib bagi dia untuk mengqadha dan dia tidak terkena kewajiban puasa dan tidak sah, tidak teranggap sebagai orang yang berpuasa. Yang kedua, orang gila dan dia bangun tersadar di siang hari. Di siang hari ada beberapa saat dia tersadar, kemudian gila lagi, atau misalnya di awal hari dia gila, di pagi hari dia gila, kemudian di siang hari sadar, atau sebaliknya. Di pagi hari dia sadar, kemudian di tengah hari dia gila. Di sebagian siang hari dia sadar dari kegilaannya. Maka yang wajib bagi dia di saat dia sadar dari kegilaannya, ini biasanya orang yang mengalami masalah akal, tidak terus-menerus gila, ada waktu-waktu sadarnya. orang yang seperti ini, di saat sadarnya dia harus menahan diri untuk tidak makan dan minum. Dan dia teranggap sebagai orang yang berpuasa. Dan dia teranggap sebagai orang yang berpuasa di hari itu. Jika dia siang hari sadar dari gilanya, maka dia harus menahan diri dari makan dan minum. Dan tidak boleh batal puasanya. Dan dia menganggap dirinya puasa di hari itu. Walaupun di pagi hari tadi sudah makan. Tetapi itu tidak pengaruh. Dikarenakan dia di pagi hari belum terkena kewajiban. Karena akalnya masih hilang. Akalnya masih hilang. Sehingga di saat dia sadar di siang hari, dia harus menahan diri dari makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Dan puasa dia sah. Puasa dia sah. Tidak harus mengganti puasanya di hari yang lain. Tidak harus mengqadha. Sah puasa dia. Walaupun di saat gila, di pagi hari, di saat waktu gila, dia sudah makan dan minum. Tetapi tidak wajib bagi dia mengqadha dan puasa dia sah. Yang ketiga, atau juga sebuah permasalahan, yaitu bahwa gila bukanlah pembatal puasa. Gila bukan pembatal puasa. Misalnya seorang di pagi hari dia sadar, di siang hari dia gila. Puasa dia di hari itu sah. Bukan berarti bahwa gila itu kemudian membatalkan puasanya, seakan-akan dia telah batal puasanya. Tidak. Gila adalah sesuatu yang membuat seorang itu tidak terkena kewajiban, tidak terkena beban sama sekali, karena akalnya hilang. Jika di sebagian siang dia sadar, kesimpulannya dia teranggap sebagai orang yang berpuasa di hari itu. Yang ketiga adalah orang yang mengalami kegilaan di beberapa hari, kemudian dia sadar di hari-hari yang lain. Ini mirip yang kedua. Dia memiliki waktu-waktu yang cukup panjang. Misalnya dia 3 hari sadar, kemudian di 3 hari berikutnya dia gila. Maka di sini, di hari-hari yang dia sadar padanya, dia harus berpuasa, karena dia terkena kewajiban, dia berakal. Tetapi jika di masa hari-hari kegilaan dia, tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Itulah macam-macam al-majnun, macam-macam orang gila. Ini orang yang tidak berakal yang pertama. Yang kedua adalah al-mughma alaih, yaitu orang yang pingsan, tidak sadar. Orang yang pingsan dijelaskan oleh para ulama berbeda halnya dengan orang gila. Dia tidak dihukumi seperti orang gila. Orang gila akalnya hilang. Kalau orang pingsan dia mengalami masalah, tetapi akalnya masih ada, cuma dia memiliki ketidaksadaran. Orang yang pingsan ada dua keadaan. Yang pertama, dia pingsan tidak sadarkan diri seharian penuh, dari sebelum subuh, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, seharian itu dia tidak sadar, pingsan. Maka terdapat khilaf di antara para ulama, pendapat yang sahih bahwa inilah pendapat jumhur para ulama, bahwa dia dihukumi seperti wanita yang haid dan nifas. Dia dihukumi seperti wanita yang haid dan nifas. Apa hukumnya? Orang yang seharian pingsan dan tidak sadar di bulan Ramadan, hukumnya seperti hukum wanita yang haid, yaitu dia harus mengqadha, dia harus mengganti puasa yang dia pingsan pada hari itu dari pagi sampai malam, tetapi dia tidak mengqadha salat. Cukup bagi dia mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Mengqadha yakni mengganti. dia cukup mengganti puasanya dan tidak mengganti sholat yang dia tinggalkan. Karena hukum dia sama seperti wanita yang haid dan nifas. Cukup mengganti puasa yang dia tinggalkan dan tidak perlu mengganti sholat-sholat yang dia tinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang pingsan dan dia sadar di siang hari. Di sebagian tengah hari dia sadar. Ada saat-saat di siang hari dia sadar dari pingsannya. Maka di sini shaumuhu sahih. Maka di sini puasa dia sah. Dia harus menahan diri dari makan dan minum. Tapi dengan syarat dia harus niat. Dia harus niat berpuasa. Dia harus niat berpuasa. Misalnya dia pingsan kemudian di siang hari dia terbangun dari pingsannya. Maka di sini dia harus menahan dari makan dan minum. Dan dia meniatkan diri untuk terus berpuasa. Melanjutkan puasanya sampai datang waktu berbuka maghrib. Dan puasa dia sah. Tidak perlu mengqadha. Tidak perlu dia untuk mengqadha. Dikarenakan dia sadar di siang hari. Adapun yang tidak sadar seharian, baru di sini dia harus mengqadha. Ini macam yang pertama tadi. Itulah dua keadaan orang yang pingsan. Jadi orang yang pingsan seharian dan dia tidak sadar di siang hari sama sekali, di sini dia dihukumi seperti orang haid. Dia harus mengganti di hari yang lain, di saat dia telah sadar nanti, di luar bulan Ramadan. Yang kedua, ada saat-saat sadar di siang hari. Maka di sini teranggap puasanya sah dan dia tidak perlu mengqadha, tetapi dia harus meniatkan. Dia harus niat untuk berpuasa di saat dia bangun dari pingsannya. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu masih terkait dengan al-aql. Orang yang tidur, an-na'im. Orang yang tidur. Permasalahan orang yang tidur seharian full. Di bulan Ramadan, tidur dari sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dia tidur, tidak bangun. Orang ini, apakah sah puasanya? Pendapat yang sahih bahwa orang ini sah puasa dia. Sah. Puasa dia sah. Walaupun dia tidur dan tidak bangun dari subuh sampai maghrib. Sudah waktu berbuka baru bangun. Puasa dia sah. Karena dia di bawah tingkatan orang pingsan. Orang tidur itu berbeda halnya dengan orang pingsan. Di bawah derajat tingkatan orang pingsan. Orang pingsan, dia kita bangunkan dengan cara apapun tidak akan bangun dia. Ini orang pingsan. Orang tidur masih terasa. Dibangunkan, dia kerasa. Masih berakal dia, masih merasakan. Dia tidur dan dia bisa bangun. Maka di bawah orang pingsan. Keadaan orang yang tertidur ini di bawah orang pingsan sehingga puasa dia sah di hari itu dan tidak perlu dia untuk mengqadha. Tidak perlu bagi dia mengqadha. Karena orang yang tidur, dia masih bisa merasakan. Dia masih bisa merasakan. Tidak hilang seluruh perasaannya. Berbeda dengan orang pingsan, dia hilang seluruh perasaan dia. Tetapi orang yang seperti ini kondisinya, tidur seharian full di bulan Ramadan, tentunya pahalanya berkurang. Atau bahkan bisa saja dia tidak mendapat sama sekali pahala puasa. Walaupun puasanya sah. Puasa dia sah, tetapi pahalanya berkurang. Sampai-sampai bisa tidak mendapatkan ajr dalam puasa dia. Yang namanya orang yang berpuasa, hendaknya dia memperbanyak amalan ibadah dalam saumnya tersebut. Tidak menghabiskan waktu untuk tidur, malas-malasan, dan seterusnya. Inilah beberapa faedah tentang orang yang memiliki masalah dalam akalnya. Maka syarat yang ketiga, kembali kita ke pembahasan kita. Syarat yang ketiga, syarat wajibnya orang yang berpuasa adalah berakal. Maka orang gila dan orang yang mengalami masalah dalam akal, al-ma'tuh, dia seperti orang gila yang akalnya rusak. Ini tidak terkena kewajiban as-shaum dan juga ibadah-ibadah yang lain tidak terkena kewajiban dalam hukum syariat. Bagaimana hukum orang gila nanti di yaumul akhir? Apakah dia dihisab di sisi Allah Azza wa Jal? Disebutkan dalam hadis bahwa orang gila, demikian juga orang yang orang yang tuli, orang gila, orang tuli, dan orang yang pikun, itu Allah nanti diuji, Allah uji mereka bertiga di hari kiamat. Allah uji mereka di hari kiamat. Orang gila semasa hidupnya dia tidak berakal, demikian juga orang tuli yang tidak mendengar, yang tidak bisa mendengar. Itu semua Allah uji nanti di yaumul akhir. Bagaimana ujiannya? Ujiannya adalah Allah memerintahkan mereka bertiga masuk an-nar. Orang gila dia mengatakan, ya Allah, aku di dunia tidak berakal. Aku dilempari batu oleh anak-anak kecil. Dia mengedepankan uzur dia di hadapan Allah Azza wa Jal. Aku gila ya Allah. Di dunia tidak faham, tidak tahu apa-apa. Anak-anak melempari aku dengan batu. Ditertawakan orang. Mengemukakan alasan di hadapan Allah Azza wa Jal. Orang tuli pun demikian, ya Allah. Saya tidak pernah mendengar apapun. Saya tidak tahu apa itu Islam. Saya tidak pernah mendengar agama Islam. Demikian juga orang yang pikun. Orang yang tua, yang sudah pikun. Demikian juga dia mengemukakan udurnya di hadapan Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah uji mereka. Tidak kemudian Allah menerima udur, kemudian Allah masukkan mereka ke jannah. Tidak. Semua itu mendapat ujian. Semua akan mendapat ujian. Kita di dunia mendapat ujian. Dengan hidup kita di dunia ini, dengan akal kita, Allah menguji kita, apakah kita menjadi orang yang taat kepada Allah atau tidak. Maka orang yang tidak memiliki akal di dunia, memiliki udur di dunia, Allah uji nanti di yaumul akhir. Allah perintahkan mereka untuk masuk neraka. Masuklah kalian ke dalam neraka. Jika mereka enggan, berarti mereka adalah orang yang, jika ada yang enggan, tidak mau masuk an-nar, berarti dia orang yang tidak taat kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang sebenarnya. Itu hanya sekedar ujian bagi mereka. Allah uji mereka taat atau tidak dengan perintah Allah. Masuk neraka, masuk kalian ke neraka. Jika mereka ikut, maka hakikatnya dia akan masuk surga. Jika mereka ikut menaati perintah Allah, masuk neraka, hakikatnya mereka akan mendapat jannah. Allah ingin menguji apakah mereka ini taat atau tidak. Sehingga orang yang tidak mau taat kepada Allah, yaitu orang yang tuli dan orang yang pikun dan juga orang gila, dia nanti juga mendapat hukuman, mendapat adab Allah Azza wa Jal. Tentunya ini juga merupakan peringatan bagi kita, merupakan peringatan bagi kita yang memiliki akal, kita yang memiliki pendengaran, yang tahu al-haq, yang tahu kebenaran. Tidak ada lagi hujjah, tidak ada lagi alasan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan orang yang gila, tidak bisa diterima udhurnya di sisi Allah. Ia gila, tetapi sekarang diuji. Demikian juga orang tuli. Maka orang yang berakal di dunia, apa yang akan dia sampaikan nanti di yaumul akhir? Orang yang mendengar kebenaran apa, hujjah yang akan dia sampaikan, alasan apa yang akan dia sampaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita untuk memperhatikan dan takut kepada Allah. Senantiasa kita mengingat bahwa kita semua akan berhadapan dan mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang kita kerjakan di masa hidup kita. Kemudian syarat yang keempat dari syarat wajibnya berpuasa di bulan Ramadan, kepada siapa puasa itu diwajibkan. Yang keempat adalah as-sihah, orang yang sehat mampu untuk berpuasa. Orang yang sehat mampu untuk berpuasa. Maksudnya sehat di sini adalah mampu untuk berpuasa, ada kemampuan. Faman kana maridan la yatiqu siyamu lam yajib alaihi. Maka siapa yang sakit dengan sakit yang tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Wa in shoma shoha siyamu. Tetapi jika dia tetap berpuasa dalam sakitnya, maka tetap sah puasa dia. Ini syarat yang keempat, mampu untuk berpuasa. Maka orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib bagi dia berpuasa dengan kesepakatan para ulama. Sepakat para ulama bahwa orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Tetapi di sini ada rincian. Orang yang mampu atau orang yang tidak mampu dalam berpuasa itu ada dua macam. Orang yang tidak mampu dalam berpuasa ada dua macam. Yang pertama, ketidakmampuan yang sementara. Ketidakmampuan yang sementara. Contohnya apa ketidakmampuan yang sementara? Yakni dia datang masa sakitnya dia. Dia sakit dengan sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Dengan sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Dokter masih, para dokter masih mengatakan orang ini masih ada harapan sembuh, ada obatnya. Demikian juga masuk juga dalam macam yang pertama ini, orang yang tidak bisa berpuasa, dan jika dia berpuasa, dia akan mati atau dia akan celaka. Jika dia berpuasa, dia akan celaka dan dia akan wafat. Juga seperti orang yang sangat berat bagi dia untuk berpuasa, dikarenakan ada suatu hal yang menimpa dirinya, betul-betul memberatkan dia untuk berpuasa. Keberatan yang di luar ada, di luar kebiasaan. Keberatan, masyakkah yang di luar lumrah, kelumrahan. Jadi masyakkah sebagaimana yang kita pelajari, masyakkah jenis keberatan itu ada dua macam, ada tiga macam. Masyakkah sifatnya kesusahan yang ringan, ini tidak ada kemudahan padanya. Masyakkah yang kedua, kesusahan yang berat sekali, ini agama memberikan kemudahan, memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Jika seorang mengalami masyakkah, kesusahan yang amat berat, memberatkan dia, maka agama di sini memberikan keringanan. Sehingga orang yang walaupun tidak sakit, tapi dia mengalami keberatan yang amat, yang sangat berat, yang membuat dia tidak mampu untuk berpuasa, jika dia memaksakan diri untuk berpuasa, dia akan memudaratkan dirinya. Maka di sini dia juga termasuk orang yang tidak mampu sementara, orang yang ketidakmampuan sementara ini, yang macam pertama ini. Jadi macam yang pertama tadi, ketidakmampuan yang sementara itu seperti orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, atau orang yang jika dia berpuasa maka akan mencelakakan dirinya, atau yang ketiga, orang yang betul-betul memberatkan dia jika dia tetap berpuasa. Ketiga jenis ini semua termasuk orang yang tidak mampu untuk sementara waktu. Maka apa hukumnya? Hukumnya tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa, tetapi mereka wajib untuk mengqadha, mengganti hari yang di mana dia tidak berpuasa padanya. Dia harus mengganti hari yang dia berbuka di luar Ramadan. Ini yang pertama, ketidakmampuan yang sementara. Maka orang yang tidak mampu dengan macam yang pertama ini, tidak wajib bagi dia berpuasa, tapi dia harus mengganti di hari yang lain. Yang kedua, ketidakmampuan yang selamanya. Ketidakmampuan untuk selamanya. Siapa itu orang yang tidak mampu untuk selamanya? Ada dua orang. Yang pertama, orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa selamanya. Dan yang kedua, orang yang sakit tahunan, yang telah divonis tidak ada kesembuhan pada penyakit ini, yang telah divonis oleh para dokter bahwa penyakit yang diderita oleh orang ini serius dan tidak ada harapan untuk sembuh, tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Berarti ini termasuk dalam jenis orang yang tidak mampu untuk selamanya. Jadi tadi yang pertama, tidak mampu sementara, ada saat-saatnya, nanti dia akan mampu lagi. Adapun yang kedua, tidak mampu yang selamanya. Orang yang sudah tua usia tidak akan mampu lagi untuk berpuasa. Jika dia sudah tidak mampu berpuasa, sudah tidak mungkin lagi dia akan mampu untuk berpuasa, baik itu wanita atau laki-laki atau wanita. Demikian juga orang yang sakit, yang sudah divonis oleh para dokter sakit yang serius, yang tidak ada obat, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka di sini kedua orang ini disebut sebagai orang yang tidak mampu untuk selamanya. Maka hukum yang berlaku bagi mereka adalah tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa, tetapi mereka membayar fidyah. Membayar fidyah. Apa itu fidyah? Dalam puasa, membayar fidyah adalah memberi makan di setiap harinya satu orang miskin. Di setiap hari yang mana dia berbuka padanya, satu orang miskin, memberi makan kepada satu orang miskin di setiap hari dia tidak berpuasa. Jika 30 hari, berarti 30 orang miskin yang dia beri makan. Boleh dengan cara dia memberikan setiap hari untuk satu orang makanan, terus sampai 30 hari, atau dengan cara dia mengakhirkan. Dia akhirkan ketika telah selesai dari bulan Ramadan, baru dia mengumpulkan 30 orang dan dia beri makan untuk 30 orang tersebut. Ini semua sah dan tidak boleh dimajukan. Sebelum masuk Ramadan tidak boleh dia memajukan, membayar fidyah sebelum datang waktu puasa. Sebelum shaum dia tidak boleh membayar fidyah terlebih dahulu. Misalnya dia sebelum Ramadan, dia tidak mampu untuk berpuasa lagi, sudah tua, tua renta, sudah tidak akan sanggup lagi untuk berpuasa, maka tidak perlu dia, tidak boleh bagi dia sebelum Ramadan sudah membayar fidyahnya dulu, sudah membayar fidyah dulu, tidak boleh. Tetapi imma dia setiap hari membayarnya, sehari memberi satu orang miskin dan seterusnya sampai hari yang ke-30, atau dia akhirkan di akhir Ramadan dan dia berikan untuk langsung seluruh 30 orang tersebut. Maka ini dua macam jenis orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Yang pertama tadi ketidakmampuan yang sementara, dan yang kedua ketidakmampuan yang selamanya. Adapun yang tidak mampu untuk sementara, maka hukumnya adalah mereka harus mengganti di hari yang lain dan tidak wajib berpuasa pada hari tersebut, dan diganti di hari yang lain. Adapun yang kedua tidak mampu untuk selamanya, maka mereka tidak berpuasa, tapi harus mengganti dengan memberi makan satu orang miskin di tiap harinya, dan tidak perlu lagi untuk mengqadha. Tetapi misalnya seorang yang telah divonis tadi tidak ada kesembuhan padanya, ternyata beberapa waktu kemudian dia sembuh. Setelah selesai dari bulan Ramadan, ternyata dia bisa sembuh. Padahal penyakit tersebut telah divonis bahwa dia, penyakit ini sudah tidak akan tertangani lagi, tidak bisa diharapkan panjang lagi umurnya orang ini. Tetapi ternyata penyakit tersebut hilang. Maka di sini, jika dia telah membayar fidyah, maka tidak perlu bagi dia untuk mengqadha. tidak perlu lagi bagi dia untuk mengqadha karena sudah terlunasi dengan membayar fidyah tersebut. Kemudian syarat yang berikutnya atau liqaul, kita baca dulu dalilnya. Liqaulihi sallallahu alaihi liqaulihi ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan jika seorang itu sakit atau dalam perjalanan safar, maka dia mengganti di hari yang lain. Fa in zalal maradu wajib alaihi qada'u ma aftarahu min ayyam. Jika telah sembuh sakitnya, orang yang masih diharapkan kesembuhannya, maka wajib bagi dia untuk mengqada hari-hari yang telah dia berbuka pada bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, al-iqamah. Al-iqamah. Syarat wajibnya puasa yang kelima bagi orang yang menetap. Orang yang menetap bukan statusnya musafir, bukan seorang yang safar. Fala yajibu shaumu 'alal musafir, maka tidaklah wajib puasa itu bagi orang yang sedang safar. Liqaulihi ta'ala wa man kana maridan aw 'ala safarin, berdasarkan firman Allah, barang siapa yang sakit atau dalam safar, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Falau shaumal musafiru shahha siyamuh. Tetapi jika seorang musafir itu tetap berpuasa dalam safarnya, tetap dia berpuasa, maka puasanya sah, puasa dia sah. Naam, ini yang sahih. Demikian juga orang sakit. Orang sakit jika dia tetap berpuasa, maka puasa dia tetap sah. Puasa dia tetap sah. Orang musafir juga demikian. Jika dia tetap berpuasa, maka puasa dia tetap sah. Di sana ada pendapat yang mengatakan bahwa puasa dia tidak sah. Puasa dia tidak sah. Kenapa? Mereka berdalil dengan ayat ini. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ. Allah mengatakan, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan safar, apa kata Allah? فَعِدَّةٌ. Zahir ayat mengatakan, maka dia mengganti di hari yang lain. Berarti disuruh berbuka. Zahir ayat menunjukkan bahwa dia harus berbuka. Jika dia sakit atau safar, harus berbuka. Maka pendapat ini mengatakan, tidak sah puasanya orang yang safar atau orang yang sakit. Namun, pendapat yang sahih, bahwa sah puasanya orang safar. Adapun ayat ini, maka penjelasan, hanya sebagai penjelasan, orang yang sakit atau orang yang safar, kemudian dia batal di hari itu, maka baru dia harus mengganti di hari yang lain. Apa dalilnya bahwa orang musafir itu dia tetap sah safarnya? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul alaihi salatu wasallam, beliau pernah dalam beberapa safarnya beliau tetap berpuasa. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa beliau berpuasa di saat beliau safar. Dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ketika safar, ada sebagian mereka yang berbuka dan ada yang tetap melanjutkan puasanya. Kata sahabah, fala ya'ibu as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftir 'ala as-sha'im. Kata Anas bin Malik, dan tidak ada dari kami mencela satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang berbuka mencela yang berpuasa, tidak ada yang berpuasa mencela yang berbuka. Semua menjalani apa yang dia inginkan. Boleh dia berpuasa atau berbuka dalam safar dia. Jadi sebagian sahabat waktu itu safar, ada yang berbuka, ada yang tetap berpuasa. Dan tidak ada yang mencela satu dengan yang lain. Juga hadis Hamzah Al-Aslami, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa dalam safar. Maka beliau alaihissalatu wassalam menjawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika kamu mau, puasalah. Dan jika kamu berkehendak, berbukalah. Jadi diberi pilihan, terserah mau berpuasa atau tidak. Maka hadis-hadis ini, semua ini menunjukkan bahwa orang yang tetap berpuasa dalam safarnya, tetap sah puasa dia, tetap sah. Dan di sana ada hadis yang mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa di saat safar. Ini juga pendapat yang pertama, pendapat yang pertama tadi yang mengatakan bahwa tidak sah berpuasa di saat safar. Mereka juga berdalil dengan hadis ini, laisa minal bir, tidak termasuk kebaikan berpuasa di saat safar. Nama hadis yang sahih. Tetapi kita jawab bahwa hadis tersebut ada sebab peristiwa yang menjadikan Rasulullah SAW mengatakan hadis ini. Sebab turunnya hadis itu ada. Itu suatu ketika Rasul melihat ada seorang sahabat yang betul-betul keletihan dan hampir pingsan, sehingga orang-orang mengurumuninya. Orang-orang mengumpul dan melihat keadaan sahabat ini. Maka Rasul bertanya, ada apa dengan dia? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadza shaim, ini orang yang berpuasa dalam safarnya. Dia betul-betul memaksakan dirinya, padahal capek dan letih dalam puasa dia, dalam safar dia, tetapi dia di siang hari yang amat terik waktu itu, tapi dia tetap memaksakan dirinya untuk berpuasa. Maka baru setelah itu Rasul mengatakan, tidak termasuk kebaikan puasa di saat safar. Hadis ini berarti menunjukkan siapa saja yang kondisinya seperti ini, berarti lebih baik dan bahkan tidak boleh bagi dia untuk berpuasa. Jika puasa itu memudaratkan dirinya, maka tidak boleh bagi dia untuk berpuasa. Bukan secara keumuman dibuat seluruh yang berpuasa itu tidak baik, tidak. Tapi maksudnya adalah seluruh yang kondisinya seperti orang ini, yang dia memaksakan dirinya untuk berpuasa, padahal dia sudah betul-betul tidak mampu, sudah betul-betul capek dan tidak kuat lagi. Maka orang yang kondisinya seperti ini, tidak baik bagi dia untuk melanjutkan puasanya. Tidak baik bagi dia untuk melanjutkan puasanya. Maka orang yang mendapati masyaqqah, keberatan dalam safarnya, untuk tetap berpuasa, dianjurkan bagi dia untuk berbuka dan mengambil keringanan yang telah Allah berikan. Qala falau shoma al-musafir sahha siyamuhu wa yajib alayhi qada'u ma aftarahu fi as-safar, dan wajib bagi dia untuk mengqada hari yang dia batal padanya di saat safar dia. Yang keenam, al-khulu' min al-haid wa an-nifas, syarat yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Fan fal haid wa an-nifas la yajib alayhi as-siyam, orang yang haid dan orang yang nifas, wanita haid dan wanita yang nifas, tidak wajib bagi mereka berpuasa. Sepakat para ulama, tidak wajib bagi orang yang haid dan nifas, bahkan haram hukumnya bagi mereka untuk berpuasa. Bal yuhram alaihima, bahkan haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dalil hadis sallallahu alaihi wasallam, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita itu jika mereka haid, mengalami masa haid, tidak boleh bersalat dan tidak boleh berpuasa? Fadhalika min nuqsani diniha, hal itu menunjukkan kurangnya agama mereka. Dan juga ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tidak bolehnya seorang haid dan nifas untuk berpuasa, maka tidak sah dan tidak boleh. Wa yajibul qada'u 'alayhima, dan wajib bagi orang haid dan nifas mengqada', mengganti hari yang dia tidak berpuasa padanya. Diqauli Aisyah radhiyallahu an, kana yusibuna dhalik fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Kami dahulu menimpa haid, kemudian kami diperintah oleh Rasul untuk mengganti puasa kita yang kita tidak puasa di bulan Ramadan, dan kita tidak diperintah untuk mengganti salat kita. Maka orang yang haid mengganti puasa dan tidak mengganti salat. Kesimpulan, orang haid dan nifas tidak boleh berpuasa bil ijma', dengan kesepakatan para ulama, dan juga dengan dalil hadis tadi, dan tidak sah puasa mereka. Jika mereka berpuasa, tetap berpuasa, tidak sah. Tidak sah, seakan-akan tidak berpuasa. Dan wajib bagi mereka untuk mengqada' di hari yang lain ketika mereka telah suci dari haid atau nifasnya. Itulah 6 syarat kepada siapa puasa Ramadan diwajibkan. Kemudian beberapa permasalahan terkait syarat ini, beberapa syarat. yaitu adalah orang yang masuk Islam di siang hari bulan Ramadan, atau orang yang masuk usia baligh di siang hari bulan Ramadan, atau orang yang tersadar dari pingsannya, dari kegilaannya di siang hari bulan Ramadan. Apa yang harus dia lakukan? Orang yang masuk Islam di tengah hari Ramadan, demikian juga orang yang masuk usia baligh di tengah hari bulan Ramadan, dan yang ketiga orang yang tersadar di tengah hari bulan Ramadan. Asalnya orang yang tidak, dalam orang kafir, tidak mendapat kewajiban as-saum. Demikian juga anak yang belum baligh tidak mendapat kewajiban saum, orang gila tidak mendapat kewajiban puasa. Tetapi jika mereka mendapati hal ini di siang hari bulan Ramadan, tiba-tiba dia mimpi basah, masuk usia baligh. Awalnya dia tidak berpuasa, anak ini tidak berpuasa, tetapi di siang hari dia masuk sudah usia baligh. Orang yang kafir di pagi hari, di siang hari dia masuk Islam, berarti terkena kewajiban sudah. Orang yang gila di pagi hari dan di siang hari dia sadar dari kegilaannya, terkena kewajiban sekarang. Apa hukumnya? Terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat yang sahih bahwa wajib bagi mereka untuk menahan diri dari makan dan minum, dan mereka teranggap sebagai orang yang berpuasa, walaupun dari siang hari, walaupun dari tengah hari. Mereka tetap menahan, wajib bagi mereka untuk menahan dari pembatal-pembatal puasa sampai terbenamnya matahari. Dan tidak wajib bagi mereka untuk mengqadha, dan sah puasanya tidak harus mereka mengqadha di hari yang lain. Kenapa? Dikarenakan di pagi hari mereka belum terkena kewajiban. Dikarenakan di saat pagi hari mereka belum terkena kewajiban, di siang hari baru terkena kewajiban. Berarti dimulai itulah dia harus melakukan yang wajib. Tetapi sebelum terdapat kewajiban, tidak ada apa-apa bagi dia, tidak perlu dia untuk melakukan kewajiban tersebut. Maka tidak perlu untuk mengqadha, dan dia harus menahan sampai terbenamnya matahari, seperti orang yang berpuasa, dan sah puasa mereka. Adapun permasalahan yang lain, orang yang pulang dari safar di tengah hari bulan Ramadan sampai rumah di siang hari bulan Ramadan, statusnya sudah berubah, bukan orang yang safar lagi. Orang haid, wanita yang haid, suci dari haidnya di tengah hari bulan Ramadan, sekarang dia tidak haid lagi. Apa yang berlaku bagi mereka? Apakah mereka juga menahan diri sampai terbenamnya matahari? Pendapat yang sahih bahwa tidak harus dan tidak perlu mereka menahan diri untuk tidak makan dan minum, dan boleh hukumnya mereka untuk tetap batal dan tidak berpuasa sampai terbenamnya matahari. Berbeda antara keadaan ini dengan keadaan yang pertama tadi. Orang yang kedua ini, dia pulang dari safar di tengah hari dan sekarang dia bukan musafir. Orang yang haid sudah suci di siang hari Ramadan dan sekarang dia tidak haid lagi, berarti terkena kewajiban. Nah, dia terkena kewajiban, tetapi dia ada udzur. Di pagi hari dia juga adalah orang yang terkena kewajiban, tetapi ada udzur. Berbeda di sini. Jadi kenapa yang ini dibedakan? Dia boleh tidak berpuasa, sedangkan yang tadi dia harus tetap harus berpuasa di saat dia terkena kewajiban. Jawabannya, orang yang pulang dari safar dan orang yang haid, suci dari haidnya, dia adalah orang yang terkena kewajiban dari pagi hari. Orang ini terkena kewajiban dari pagi hari, dia adalah orang yang terkena kewajiban hukum-hukum syariat, tetapi dia ada udzur, dia memiliki udzur di pagi hari, sehingga jika di siang hari hilang udzur tersebut dari dia, maka dia tetap boleh untuk makan dan minum sampai seharian, dan tidak perlu bagi dia untuk menahan diri dari makan dan minum. Dikarenakan di pagi hari boleh bagi mereka untuk makan dan minum, maka demikian pula di siang hari dan di akhir harinya tetap boleh bagi mereka untuk makan dan minum. Jadi berbeda antara ini dengan yang pertama tadi. orang musafir dan orang yang haid jika pulang dari safar dan selesai dari haidnya di siang hari, hakikatnya itu dia tetap menjalankan udzur dia. Dia masih dalam udzurnya. Boleh dia untuk makan dan minum sampai siang hari, sampai maghrib, tidak berpuasa. Dan di sana ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, "Man akala awwalun nahar fayakul akhiruhu." Barang siapa yang makan dan minum di pagi hari, maka boleh bagi dia untuk makan dan minum di akhir hari, di waktu sore. Maksudnya adalah barang siapa yang halal bagi dia untuk makan dan minum di pagi harinya, maka demikian juga di sore harinya tetap halal untuk makan dan minum. Maka orang yang safar halal bagi dia untuk makan dan minum, maka sorenya juga tetap halal. Orang yang haid di pagi hari dia untuk halal untuk makan dan minum, sore hari yang tetap halal bagi dia untuk makan dan minum, walaupun telah hilang udzur dia di siang hari. Sehingga kaidahnya adalah barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena udzur, dia berbuka karena udzur, maka boleh bagi dia untuk berbuka sampai selesai hari itu. Barang siapa yang boleh bagi dia untuk berbuka, maka dia boleh untuk berbuka sampai seluruh hari atau satu harian itu, walaupun udzur tersebut telah hilang di siang hari. Faham ya? Orang yang memiliki udzur di pagi hari, misalnya dia sakit di pagi hari, sakit di siang hari dia sudah sembuh dari sakitnya, ada udzur di pagi hari, dia makan dan minum, maka di sore hari pun dia tetap boleh makan dan minum, walaupun di siang hari sudah hilang udzurnya. Ini kesimpulan permasalahan syarat-syarat wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan. طيب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.